imanmu terukir dalam pusara di setiap langkah. Ku selalu berdoa semoga kita bersama. Cahaya yang kau tambatkan hatiku, labuhkanlah cintamu di hidupku. Ku ingin kau tahu betapa merindu hiduplah engkau denganku. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta semoga kita bersama. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga dan aku pasti setia. Sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta semoga kita bersama. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga dan aku pasti setia. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan